Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaa amma ba'd. Kita telah mempelajari tafsir surat Al-Hasyr ayat pertama, ayat kedua, sekarang ayat yang ketiga. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا seandainya tidak, lau artinya seandainya, la artinya tidak. An katab Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan alaihim atas mereka al-jala'a pengusiran. Walaula, laula artinya apa laula? Laula artinya seandainya tidak. An katab Allah, Allah menetapkan alaihim atas mereka. Siapa mereka yang dimaksud ini? Siapa yang diceritakan ini dalam surat ini? Hah? Banu? Banu Nadir. Salah satu kelompok, ya, kaum dari Yahudi. Yang telah kita dengar kisahnya. Al-jala, apa artinya al-jala? Al-jala artinya apa? Pengusiran. Al-jala artinya pengusiran, semakna dengan al-hasyr. Pengusiran. Ya, masih ingat penjelasan makna al-hasyr? Surat ini dinamakan al-hasyr. Yang disebutkan pada ayat yang kedua, li awal al-hasyr. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. Masih ingat makna al-hasyr? Al-hasyr artinya pengusiran, sama dengan al-jala. والذي di Allah SWT yang telah mengeluarkan orang kafir dari ahli kitab, yang Yahud, dan hal ini Banu Nadir, min diarihim, dari rumah-rumah mereka, li awal al-hasyr, untuk pengusiran yang pertama. Pengusiran yang pertama, mengusir mereka keluar dari Madinah. Tadinya tinggal di pinggiran Madinah. Sayyid. Karena pengkhianatan mereka. Orang Yahud adalah kaum pengkhianat. Sehingga mereka merasakan nasib tersebut. Dan juga, ya, makna al-hasyr apa? Juga mengandung makna apa al-hasyr selain pengusiran? Hah? Al-hasyr. Hah? Pengumpulan. Nah. Itu mengatakan pengumpulan. Penghimpunan. Ada apa antum sebut? Hah? Antum salah jawab. Al-hasyr artinya apa? Pengumpulan. Penghimpunan. Yakni mereka disuruh, ya, diusir oleh Nabi SAW keluar dari Madinah. Disuruh kemana? Disuruh berkumpul kemana? Kembali ke Syam. Masih ingat kan ceritanya? Orang Yahud ini datang dari Syam, jauh-jauh dari negeri Syam, meninggalkan negeri Syam. Ya, datang ke Madinah menunggu kemunculan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk diimani dan diikuti. Tapi kenyataannya tidak. Nah, sampai pada kisah ini sekarang. Akhirnya, ini awal diusirnya mereka dari Madinah dan hendak dikumpulkan, dihimpun semua orang Yahudi itu, dihimpun kembali di negeri nenek moyang mereka. Di Syam, disuruh pulang ke Syam. Hada awal al-hasr. Nah, ini awalul hasr, awalul jala. Awalul hasr wa awalul jala. Awal pengusiran. Al-hasr sama dengan al-jala. Pengusiran pertama kali terhadap mereka. Diusir keluar dari Madinah untuk dihasr. Hasr yang mengandung makna apa? Penghimpunan, pengumpulan. Untuk dihimpun, dikumpul mereka kembali di negeri asal mereka, yaitu Syam. Maka disuruh pulang ke Syam oleh Nabi SAW. Tetapi kenyataannya sebagian pulang ke Syam, ke Adru'at, bagian atas Syam. Nah, karena Palestina di sana. Ya, di Syam. Nah, itu asal mereka. Nah, mereka Bani Israel. Turunan Israel, Ya'qub AS yang membangun Masjid Al-Aqsa. Al Maqdis, Palestina, Syam. Nah, kenyataannya sebagian pulang ke Syam, sebagian ke mana? Hah? Sebagian kemana? Ke Khaybar. Bergabung dengan kelompok Yahudi lainnya yang ada di Khaybar. Nah, Khaybar waktu itu belum diperangi. Nanti akan diperangi juga. Namun, setelah mereka ditaklukkan, ya, mereka hidup di bawah kekuasaan Nabi SAW. Nah, dalam keadaan sudah takluk, sudah tidak merdeka, mereka tidak bebas sendiri, tapi di bawah kekuasaan Nabi SAW, namun mereka belum diusir. Hasyr berikutnya, jala berikutnya, pengusiran berikutnya, dan itu yang terakhir yang menghabiskan seluruh Yahudi dari Madinah, dihimpun, dikumpulkan semua ke Syam, fi ahdiman, pada masa khilafahnya siapa? Umar ibn Khattab. Dan ada hasyr, ya, pengumpulan untuk seluruh hamba Allah SWT, dan itu yang terakhir sekali, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Dan padang mahsyar itu posisinya di mana? Di negeri Syam. Nah, semuanya diterangkan di oleh ahli tafsir pada tafsir ayat ini. Dan ada hadis yang menunjukkan itu, bahwa padang mahsyar di akhirat nanti, Abdul Mahsyar, posisinya adalah Syam. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan jala di sini. Walaula an kataballahu alaihimul jala, seandainya Allah tidak menetapkan atas mereka, atas Bani Nadir, al-jala, pengusiran itu. Dan pengusiran itu adab atau bukan? Diusir, dihinakan, diusir. Ya, harus meninggalkan rumah, tempat tinggal, dan yang boleh dibawa, ya, setelah mereka menego Nabi SAW, hanya dibolehkan membawa apa yang bisa dipikul oleh onta-onta mereka. Itu azab atau bukan? Mereka diazab atau tidak dengan itu? Jawabannya diazab oleh Allah SWT. Pengusiran seperti itu, penghinaan seperti itu, azab. Nah, sampai mereka terpaksa membongkar rumah-rumah mereka, atap-atap mereka, kayunya masih bagus diambil, pintu-pintunya, jendelanya bisa diangkut, bisa dipikul oleh onta mereka, mereka bawa, ambil untuk dibawa, pindah untuk dipakai lagi, bangun rumah di tempat yang baru. Nah, itu yang dimaksud pada ayat yang lewat, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka merobohkan, menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, itu tadi. Nah, mereka sendiri yang mencongkelnya, yang mereka bisa ambil, mereka bawa bersama unta mereka. Nah, itu adab tentunya. Mereka sudah diadab oleh Allah dengan itu di dunia. Ini na'u minal adab, pengusiran na'u minal adab. Allah mengatakan di sini, seandainya Allah tidak menetapkan atas mereka pengusiran, la'adzabahum fid dunia, sungguh azabahum, Allah akan mengazab mereka di dunia, di dunia. Maksudnya dengan azab yang lain selain pengusiran. Seandainya tidak ditakdirkan atas mereka terusir, ya, maka azab yang akan menimpa mereka selain pengusiran, azab yang bentuknya lain selain pengusiran. Yani mesti mereka tetap akan diazab karena kekufuran mereka, ya, karena kejahatan mereka, penentangan mereka, pengkhianatan mereka, kedustaan mereka. Nah, seandainya bukan pengusiran yang menimpa mereka, azab lain yang menimpa mereka. Apa azab lain itu yang mungkin? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ini, "Laula an kataballahu alaihim hadzal jala' wa huwa an-nafyu min diyarihim wa amwalihim, lakana lahum 'indallahi 'adabun akharu min al-qatli was-sabi wa nahw dhalik." Qalahu Az-Zuhri 'an Urwah was-Suddi wa Ibn Zaid. Nah, seandainya Allah tidak menetapkan, menakdirkan atas mereka pengusiran ini, al-jala adalah an-nafyu, yakni pengusiran min diyari wa amwalihim, dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Ya, rumah-rumah mereka, mereka tinggal, harta benda mereka tinggal, yang boleh mereka bawa hanya yang bisa dipikul oleh unta mereka, terbatas. Nah, seandainya Allah tidak menetapkan atas mereka pengusiran itu, lakana lahum indallahi adzabun akhar. Kata Ibnu Katsir, sungguh mereka di sisi Allah akan merasakan adab yang lain selain pengusiran. Adab apa itu? Minal qatli was-sabi, pembunuhan. Seandainya mereka tidak ditakdirkan diusir, dibunuh. Diperangi dan dibunuh di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada perang itu, was-sabi, dan yang tidak terbunuh ditawan, ya, diperbudak. Wa nahwi dzalik, dan adab azab yang lain yang Allah Maha tahu, ya, akan hal itu. Yang jelas yang ditetapkan oleh Allah sekarang adalah azab yang menimpa mereka adalah pengusiran. Tandanya mereka selamat dari pengusiran, azab lain yang menimpa yaitu dibunuh, seperti Banu Quraidah. Banu Quraidah yang juga sudah diceritakan, salah satu kelompok Yahudi lain yang juga tinggal di sekitar Madinah, bertetangga dengan pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pengkhianatan mereka, ya, mereka bukan pengusiran yang menimpa mereka, itu nanti setelah peristiwa ini, karena Banu Quraidah pengkhianatannya adalah pada perang Khandaq, perang Ahzab. Nah, mereka bergabung dengan sekutu mengepung Madinah. Nah, setelah selesai perang Khandaq, Nabi SAW menyerbu Banu Quraidah atas pengkhianatan itu, pelanggaran perjanjian itu. Nah, dan ya, mereka dibunuh, ya, dan ditawan. Kemudian yang ditawan tetap hukum yang menimpa mereka, karena hukum atas mereka yang ditawani tawanan dari Banu Quraidah itu diserahkan kepada Sayyid Al-Ansar, pemimpin Al-Ansar, Sa'd bin Mu'ad. Naam. Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Ya, yang gugur pada akibat perang Khandaq, yang bergetar arasy Allah Subhanahu wa taala dengan kematiannya, dengan kegugurannya arasy Allah bergetar. Hukum atas Banu Quraidah, karena dia adalah sekutunya Banu Quraidah ya selama ini, maka Sa'd bin Mu'ad yang diberi wewenang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan hukum atas Banu Quraidah, atas pengkhianatan itu. Dan Banu Quraidah merasa senang, menyangka akan selamat karena Sa'd bin Mu'ad yang akan memutuskan hukum, sementara Sa'd bin Mu'ad halif mereka, ini sekutu mereka selama ini, menyangka akan dibebaskan. Ternyata Sa'd bin Mu'ad memutuskan yang sudah balik dibunuh, yang belum balik ditawan. Nah, kemudian Sa'd bin Mu'ad setelah memutuskan hukum itu wafat karena lukanya terbuka dan mengucurkan darah sehingga wafat, dan aras Allah bergetar dengan kematiannya, bergetar dengan kematian Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Diperiksa mereka yang sudah berbulu kemaluannya, dibunuh. Kemaluannya berbulu tanda dia sudah balik. Diperiksa yang berbulu, dibunuh. Nah, yang belum balik dibiarkan hidup dan ditawa. Ini baru Quraidah nasibnya. Bukan diusir, tetapi azab yang menimpa mereka itu. Adapun Banu Nadir, nasibnya apa? Diusir. Tayyib. Nah, ini dari Mutasir. Tandanya bebas dari pengusiran, Allah mengadab mereka di dunia, pembunuhan, penawanan, ditawan, dan ya, selain itu, qalahu Az-Zuhri, dikatakan tafsir oleh Az-Zuhri, an Urwa, dari Urwa, was-Suddi, dan juga dikatakan oleh As-Suddi dan Ibnu Zaid. Tayyib. Bisa difahami makna ayat ini? Walahum, kelanjutan ayat, walahum fil akhirati adzabun nar, walahum fil akhirati adzabun nar, dan bagi mereka di akhirat, bagi mereka di akhirat adzabun nar, azab neraka. Bagi mereka menanti di akhirat azab neraka. Artinya, Banu Nadir tidak lepas dari azab. Tidak bisa lepas dari azab. Tidak lepas dari azab di dunia dan tidak lepas dari azab di akhirat. Di dunia, azab yang menimpa mereka pengusiran, al-jala. Seandainya lolos dari pengusiran, sudah kita dengar, diazab dengan bentuk lain. Di akhirat jelas masuk neraka. Baik. Kemudian, kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, apa sebabnya mereka mendapat nasib demikian? Ya, nasibnya seperti itu, azab di dunia dan di akhirat. Sebabnya karena dzalika bi annahum, hal itu dikarenakan. Dzalika, hal itu, isyarat ini ke mana? Dzalika isyarat kepada azab. Dzalikal azab lahum fid dunya wal akhirah. Azab itu yang menimpa mereka di dunia dan di akhirat. Sebabnya apa? Bi annahum, alba sababiyah, alba sababiyah, bi sababi annahum. Huruf alba di sini mengandung makna apa? Sababiyah, yakni faktor penyebab. Kenapa mereka diadab di dunia dan di akhirat? Disebabkan annahum, sesungguhnya mereka Banu Nadir syaqullaha wa rasulah. Mereka menentang Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya. Menentang Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah, jahatnya mereka melakukan konspirasi, muamarah. Ketika Nabi SAW mendatangi mereka di tempat mereka untuk minta bantuan bayar diyah, pembayaran diyah, ya, mereka konspirasi untuk menjatuhi Nabi SAW dengan penggilingan dari atas atap rumah sehingga mati. Datang wahyu memberitahu Nabi SAW sehingga segera meninggalkan tempat itu, lolos. Karena beliau adalah Nabi yang telah datang jaminan dalam Al-Quran, Allahu ya'asimuka minan nas, Allah yang menjagamu dari manusia. Nah, yakni menjagamu dari pembunuhan sehingga Nabi SAW tidak bisa dibunuh oleh musuh. Nah, ya, datang wahyu memberitahu Nabi SAW akan konspirasi itu. Nah, hatta akan dibunuh dengan racun oleh orang Yahud, pengkhianatan dan makar Yahud yang lainnya, ya, melalui wanita Yahudiyah, Nabi SAW disuguhi daging kambing tetapi diberi racun. Wanita Yahudiyah yang menghadiahkan, Nabi SAW memakannya bersama sebagian sahabatnya yang ada. Tetapi Nabi SAW, itu tadi, Allah ya'asimuka minan nas, Allah menjaga dari pembunuhan. Nabi SAW tidak bisa mati dengan itu. Tidak, ya, tidak bisa diserbunuh dengan racun itu. Hanya sebagian sahabat yang sempat memakannya, mati akibatnya. Nah, tetapi akibat racun itu tadi, akibat racun itu tadi. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mati dan karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi datang hadis memberitakan racun itu terus menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya. Hingga ya akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mati, racun itu selalu menyakiti beliau. Namun tidak bisa membunuhnya. Nah, ini ya orang Yahud memang penuh dengan makar. Tayyib, para pembunuh Nabi dan Rasul, termasuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selamat dari makar mereka untuk dibunuh seperti yang kalian dengar kisahnya. Nah, perintahan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, sudah itu, setelah itu mereka berani melawan, menyangka benteng-benteng mereka bisa menyelamatkan mereka. Wadhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, mereka menyangka benteng mereka bisa menjaga mereka. Nah, kena tipu lagi. Hah, kena tipu? Siapa yang menipu mereka? Yang membuat mereka berani padahal ditipu siapa? Orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengatakan, "Jangan takut, jangan lari, jangan pergi. Kami akan membawakan pasukan besar untuk menolong." Ternyata tidak datang-datang. Nah, ini mereka. Hal itu dikarenakan syaqullaha wa rasulah, mereka menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqillaha, barang siapa menentang Allah. Wa may yushaqillaha, barang siapa menentang Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Fa innallaha, maka fa maka ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah syadidul iqab. Syadidul iqab, amat keras hukumannya, iqabnya. Amat keras iqabnya, hukumannya. Sudah kita dengar iqab, hukuman yang menimpa mereka di dunia pengusiran, dan di akhirat menanti mereka iqab, hukuman dengan adab neraka. Kemudian Allah mengatakan, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah wa liyukhzi al-fasiqin." Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam, sudah kalian dengar kisahnya. Ya. Bahwa Nabi AS ketika mereka berlindung dalam benteng dan melangkah, mereka menyangka bahwa mereka aman dalam benteng. Apa yang dilakukan oleh Nabi AS? Nabi AS menghancurkan, ya, memotong, menebas pohon-pohon kurma mereka, kebun-kebun pohon kurma mereka yang mengitari benteng mereka. Tebas, dipotong oleh Nabi SAW, kemudian dibakar. Nah, kemudian dibakar. Tayyib, dan menyusul Allah mendatangi mereka. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, dari arah yang mereka tidak sangka, yaitu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, fi qulubihimur ru'b, Allah tampakkan, lontarkan ru'b, rasa takut yang sangat, gentar yang sangat pada hati-hati mereka sehingga menyerah. Nah, ma qata'tum min linatin, apa yang kalian tebas, qata'tum, yang kalian potong, tebas. Apa saja yang kalian potong, yang kalian tebas, millinatin, dari linatin. Linatin ini adalah naw' minat tamr. Yani pohon kurma. Naw' minat nakhl. Minat tamr, salah satu jenis ya kurma. Pohon kurma maksudnya. Nah, pohon-pohon kurma mereka yang ada di kebun-kebun mereka yang mengitari benteng pertahanan mereka itu dipotong, ditebas oleh Nabi SAW. Ma qata'tum min linatin, apa yang kalian ya tebas, yang kalian potong dari pohon-pohon kurma itu. au taraktumuha, atau kalian biarkan pohon kurma itu qaimatan, tetap tegak berdiri, ya, tidak ditebas, tidak dipotong, tetapi dibiarkan tegak berdiri, ala usuliha, di atas usul, di atas akarnya, fabi idznillah, maka itu dengan izin Allah. Maka itu dengan izin Allah. Yani Nabi SAW melakukan itu berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu strategi Nabi SAW. Dan ini berdasarkan izin dari Allah, perintah dari Allah. Ditebas pohon-pohon kurma mereka yang mengitari benteng mereka, kemudian dibakar. Ada yang ditebas, kemudian dibakar, ada yang dibiarkan. Nah, dan itu membuat mereka, ya, suasana itu, anda bisa bayangkan dalam benteng, kemudian pohon-pohon kurma di sekitar mereka ditebas dan dibakar, itu suasana yang membuat mereka ngeri, kan begitu. Jadi gentar. Nah, ditambah Allah SWT menurunkan bala tentara yang terbesar, sementara kita dengar tafsirnya, nah, yaitu ar-ru'ab, dibuat gentar hati-hati mereka. Nah, sehingga tidak puas untuk melawan. Wal yukhzi al-fasiqin, dan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menghukum dan menghinakan orang-orang fasik, dan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala, ya, menimpakan al-khizy, yakni hukuman kehinaan, hukuman yang menghinakan. Nah, kehinaan. Wal yukhzi al-fasiqin, dalam rangka agar Allah SWT menghinakan mereka, orang-orang fasik itu. Yani benar-benar orang fasik. Orang-orang kafir, ya, disebut orang-orang fasik. Itu na'am, dibakarnya, ditebasnya pohon kurma mereka dan dibakar, itu adalah penghinaan terhadap mereka. Terhina mereka dengan itu. Nah, hukuman dan penghinaan atas mereka. Baik, dan di sini salah satu faedah yang akan mengakhiri tafsir kita, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi dalil dalam syariat, bahwa na'am, boleh melakukan pembakaran, membakar pohon-pohon atau kebun, ya, untuk membersihkan pohon-pohon yang sudah tidak berguna atau semak-semaknya, ya, dibakar boleh untuk maslahat pembersihan. Nah, meskipun sebenarnya di balik pohon-pohon itu, di balik semak-semak itu, tentunya di sana ada serangga-serangga yang hidup. Ada serangga-serangga di sana. Bahkan, ya, kemungkinan besar di sana ada semut. Ya. Ada semut. Kita tahu bersama bahwa membunuh hewan tidak boleh dengan cara dibakar. Itu untuk hewan-hewan yang boleh dibunuh, yang boleh diberantas. Tidak boleh disiksa dengan cara dibakar. Nah, untuk hewan-hewan yang dibolehkan dibunuh, diberantas karena mengganggu, karena jahat, ya, karena gangguannya, karena kejahatannya, boleh dibunuh, tapi tidak boleh dengan dibakar. Berdasarkan larangan dari Nabi SAW. Dan untuk semut secara khusus ada larangan membunuhnya, termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh, kecuali saat semut itu melakukan kejahatan, yakni mengganggu, ya, mengganggu ketenteraman kita, ya, mengganggu kita di rumah, ya, mengotori dan menggigit, ya, masuk rumah, naik kasur dan seterusnya, itu merupakan kesalahan mereka. mengganggu, itu menjadi alasan untuk boleh dibunuh, diberantas, tapi tetap dihindari dengan cara dibakar. Namun di sini tujuannya bukan, niatnya bukan membakar serangga-serangga itu dan membunuh semut-semut itu. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah membakar pohon-pohon yang sudah tidak berguna ini tadi, ya, semak-semak untuk dibersihkan. Maka dibakar. Namun pembakaran ini tentunya berisiko serangga yang ada di situ, semut yang ada di situ akan terbakar. Namun ini sudah termaafkan karena tujuannya bukan itu. Ini disebut oleh ulama dalam pelajaran qawaid fiqhiyah, masuk dalam qaidah, termasuk dalil untuk qaidah fiqhiyah, yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Yathbutu al-hukmu tab'an, hukum, ya, tetap, hukum menjadi tetap, yakni hukum itu dibenarkan secara pengikutan, mengikut, yakni tab'an, mengikut. Mala yasbut istiqlalan, yang tidak tetap hukum itu, tidak dibenarkan hukum itu secara tersendiri. Jika kita datang ke kebun itu, kemudian kita kumpulkan serangga-serangga itu atau semut itu, kemudian khusus dibakar, sengaja itu yang dibakar, yang lainnya tidak, hanya semut-semut saja yang dibakar, serangga-serangga itu saja yang dibakar, ini tidak boleh. Nah, karena itu secara tersendiri, istiqlalan, terpisah dibakar, main tujuannya itu, ini tidak boleh. Namun ini sekarang bukan itu tujuannya secara tersendiri, namun yang menjadi tujuan adalah kebun itu, ingin area itu ingin dibersihkan, dan cara yang ada adalah dengan cara dibakari semak-semaknya dan pohon-pohon yang sudah tidak berguna agar bersih. Nah, mengikut terbakar serangga dan semut yang ada, namun bukan itu tujuan. Nah, di sini sudah termaafkan, tidak masalah, berdasarkan apa yang kita pelajari sekarang, yang dilakukan oleh Nabi SAW membakar kebun kurma Banu Nadir yang tidak lepas dari serangga dan semut di dalamnya. Barakallahu. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.